Sotamhana ku pikir diriku siap sabe demi ke adik mutia siapa saja ku jungke bek mu sampe hai adik mendambel cinta cinta tiap hari dek ku tunggu ke rumahmu abang sebel ada saja yang mengganggu tapi mandum lom hadapi tak peduli ayam keribu siap lon ku taruh nyawa. Wajah adek sungguh ayu tiap hari kau ku tunggu hani ku kira preman ganggu aku akan terus maju ku tak mau cinta double macam cara aku minta walaupun badanku pegel tapi mandum lom hadapi tak peduli ayam keribu siap lom ku taruh nyawa. Sotamhana ku pikir diriku siap sabe demi ke adik mutia siapa saja ku jungke bek mu sampe hai adik mendambel cinta tiap hari dek ku tunggu ke rumahmu abang sebel ada saja yang mengganggu tapi mandum lom hadapi tak peduli ayam keribu siap lon ku taruh nyawa. Adik. Abang depu dek mutia dirimu lah satu-satunya yang membuat lon jatuh hati pandang pertama wajah adek sungguh ayu tiap hari kau ku tunggu hani ku kira preman ganggu aku akan terus maju ku tak mau cinta double macam cara aku minta walaupun badanku pegel tapi mandum lom hadapi tak peduli ayam keribu siap lon ku taruh nyawa.